selalu salah tingkah. Bilang saja apa maumu, begini begitu, keburuti selalu. Kerjamu hanya marah melulu, putuskan saja bila kau tak suka padaku. Begini selalu